Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, pembahasan khusus tentang Salatul Idain, salat dua hari raya. Kita masuk pada masalah yang terakhir. Al-Mas'alatu Tsaminah, masalah yang ke-8. Sunanuha, sunnah-sunnah dalam hari raya atau dalam sholat hari raya. Alula, yang pertama, yusannu an tu'adda sholatul id fi makanin barizin wa wasi'in kharijil balad yajtami'u fihil muslimun liidhari hadhihi syairah. Disunnahkan untuk menunaikan salat al-Id di tempat yang terlihat, di tempat yang terlihat, yang nampak, wawasi' dan luas, kharijil balad, di luar kampung. Karena biasanya kalau di kota, nah, tidak ada tempat yang luas, ya, penuh dengan rumah dan seterusnya, sehingga perlu untuk minggir ke pinggir untuk mencari tempat yang luas. Ya, jika kondisinya di Madinah, di kota, ya. Di luar kampung atau di luar kota, ya, tempat yang luas, nampak, terlihat. Yajtami'u fihil muslimun, yang kaum muslimun berkumpul padanya di lapangan misalkan, liidhari hadhihi syairah, untuk menampakkan syiar-syiar Islam ini. Jadi disunahkan sholat dikerjakan di luar bangunan, di lapangan atau musholla, tempat yang luas, nampak. Inilah yang sunnah dalam pelaksanaan sholatul id. Wa idza sulliyat fil masjid li'udhrin fala ba'sa bidzalik. Dan apabila sholatul id dikerjakan di masjid karena sebab udhur, misalkan angin kencang, hujan, ya, atau mungkin langit sudah mendung, khawatir turun hujan, dan seterusnya, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa mengerjakan salat al-Id di dalam masjid. Kemudian asaniyah, yang kedua, wa yusannu taqdimu salatil id salatil adha wa ta'khir salatil fitr. Disunnahkan untuk mendahulukan salat Idul Adha, mempercepat salat Idul Adha, dan disunnahkan untuk mengakhirkan atau memperlambat pelaksanaan salat Idul Fitri. Kama taqaddama bayanu dzalika 'indal kalami 'ala waqtiha, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya ketika membahas tentang waktu-waktu salat Al-Id. Bahwasan yang lebih utama dalam Idul Adha adalah mempercepat salat. Ketika matahari sudah tinggi satu tombak, segera dilaksanakan salat Al-Id. Ya, demikian karena setelah itu kaum muslimun akan mengamalkan amalan yang agung, yaitu az-zabah, menyembelih. Sehingga disunahkan untuk mempercepat sholat Idul Adha. Adapun Idul Fitri, maka disunahkan untuk diperlambat, diakhirkan atau diperlambat yang demikian agar supaya kaum muslimun yang belum membayar zakat fitrah, ya, maka masih bisa memungkinkan bagi mereka untuk membayar zakat fitrah. Artinya memberi kesempatan kepada kaum muslimun yang mungkin sibuk, belum sempat dan seterusnya, dengan diakhirkannya sholat Idul Fitri atau diperlambat, maka akan bisa untuk membayar zakat fitrah bagi mereka yang belum membayarnya, agar supaya waktunya agak luas untuk membayar zakat al-fitr. Kemudian ats-tsalitsah, yang ketiga, wa an yakula qabla al-khuruj bi salati al-fitr tamarat. Disunahkan untuk makan tamar, kurma kering, sebelum keluar menuju sholat Idul Fitr, Idul Fitri. Adapun Idul Adha, wa alla yat'am yawman nahri hatta yusalliya. Adapun Idul Adha, maka hendaknya tidak makan di hari raya Idul Adha sampai dia melaksanakan sholat. Sampai selesai sholat baru dia makan, dan memakan dari daging sesembelihannya. Hadhihi ya sunnah, ini yang disunahkan. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian karena perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Beliau sebelum berangkat salat Idul Fitri, beliau makan terlebih dahulu. Dan disunnahkan untuk makan tamar, kurma kering. Yang demikian di antara hikmahnya adalah untuk membedakan antara hari itu, hari raya, dengan hari kemarin. Kemarin puasa. Maka sekarang sebelum dia berangkat ke musola, ke tempat sholat, dia makan terlebih dahulu. Untuk menunjukkan bahwasannya di hari itu tidak ada puasa. Bahkan haram puasa di hari raya. Adapun di hari raya Idul Adha, maka disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Tidak makan terlebih dahulu sampai dia melaksanakan sholat al-Id. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yakhruj yawm al-fitri hatta yuftir ala tamarat ya'kuluhunna witran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak keluar menuju salat Idul Fitri sampai beliau makan kurma dalam jumlah ganjil. Jadi makan kurmanya sunnah, kemudian dalam jumlah ganjilnya juga sunnah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa la yat'am yawman nahri hatta yusalli. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak makan di hari raya Idul Adha sampai beliau melaksanakan salat. Sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, Ar-Rabi'ah yang keempat. Wa yusannu at-tabkir fil khuruj li salatil Id ba'da salati subhi mashyan. Disunahkan untuk berpagi-pagi. Bergegas cepat-cepat untuk keluar menuju salat Id setelah salat subuh. Disunahkan untuk tabkir, bergegas, segera, cepat. ya, setelah melaksanakan sholat subuh. Masyian, dan disunahkan dengan berjalan kaki. Datang riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju lil Eid masyian wa yarji'u masyian. Kata Abdullah bin Umar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk menunaikan salat Eid dalam keadaan berjalan, berjalan kaki, dan pulang dari salat Id juga berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Disunahkan untuk bergegas cepat-cepat keluar menuju musalla salat Id setelah salat subuh, liyatamakkana minad dunuwi minal imam, agar supaya memungkinkan bagi dia untuk dekat dengan imam. Maka siapa yang duluan, dia yang paling depan, dekat dengan imam, akan mendengarkan apa ini, khutbah dengan jelas, ya. Nah, kemudian juga akan mendapatkan fadilah shaf pertama dan seterusnya. Sehingga disunahkan untuk tabkir, bergegas cepat-cepat berpagi-pagi untuk menuju sholat al-Id. Wa tahsulullahu fadilatul intidhari sholat, dan dia akan mendapatkan keutamaan menunggu sholat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nah, terdapat keutamaan menunggu sholat. Pekerjaan menunggu itu sebenarnya pekerjaan yang membosankan. Tapi ada menunggu yang berpahala, menunggu sholat. Nah, ya, datangnya duluan. Nah, taib, kemudian dia menunggu sampai imam datang. Dia mendapatkan pahala intidharus sholat, menunggu sholat. Dan inilah sebaik-baik menunggu, ya. Nah, mendapat pahala. Sehingga ketika menunggu tersebut dijanjikan pahala dan seterusnya, maka biiznillah tidak akan membosankan, melainkan dia akan senang, gembira dengan pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Dan ini hanya didapati oleh orang yang tabkir, oleh orang yang duluan berangkat. Nah, kalau yang dia berangkatnya pas imam datang juga, ya, tidak mendapat pahala menunggu sholat. Jam berapa jadwal? Oh, di pengumuman jam 7 misalnya. Ya, berangkat jam 7 kurang 5 menit misalnya. Ya. Nah. Taib. Dia tidak mendapatkan pahala fadilah intidharis sholat, keutamaan menunggu sholat. Kemudian al-khamis yang kelima, wa yusannu an yatajammal al-muslim wa yaktasil wa yalbas ahsana thiyab wa yatatayyab. Disunahkan untuk bertajammul bagi seorang muslim. Kalau muslimah jangan. Muslim disunahkan untuk bertajammul, berindah-indah. Wa yaktasil, yaitu dengan dia mandi, ya. Nah, pakai sabun yang wangi. Wa yalbas ahsana thiyab, kemudian dia memakai baju yang paling bagus. yang paling bagus yang dia miliki. Yang paling bagus bukan berarti paling baru, ya, atau baju baru, tidak. Yang paling bagus yang dia miliki. Wa yatatayyab, dan disunahkan untuk memakai wangi-wangian, baik pada badannya ataupun pakaiannya atau jenggotnya, ya, dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Jubair rahimahullah, ya, beliau mengatakan, yaitu Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan, sunnatul id thalath, sunnah dalam id itu ada tiga. Al-mashyu, yang pertama berjalan kaki ketika menuju sholat dan pulang dari sholat. Wal-iktisal, yang kedua mandi. Wal-aklu qobla al-khuruj, dan yang ketiga adalah makan sebelum keluar ke musholla. Dan untuk makan sebelum keluar ke musholla ini khusus Idul Fitr, Idul Fitri. Kemudian disunahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. Berdasarkan riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ayahnya beliau, ayahnya Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengambil jubah, mengambil jubah yang terbuat dari kain sutra yang dijual di pasar. Jadi beliau melihat di pasar ini, oh, baju bagus, terbuat dari sutra, ya. Kemudian diambil, dan beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ibta hadhihi tajammal biha lil idi wal wufud. Ya Rasulullah, beli pakaian ini, beli baju ini, ya, agar engkau bisa bertajammul dengannya, ya. Nah, bertajammul dengannya, dipakai supaya bagus, hai'ah kondisi atau keadaannya, tajammal biha, tajammal biha lil id wal wufud, untuk bertajamul di hari raya dan ketika menyambut tamu. Dan ini kebiasaan mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Id mereka bertajamul, ya, memakai pakaian yang paling bagus. Demikian pula ketika menyambut tamu, ya. Kan ada tamu datang misalkan, juga dia menyambutnya dengan pakai pakaian yang bagus, dan seterusnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena melihat baju ini bagus, maka beliau memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli ini agar supaya bisa dipakai ketika hari raya dan ketika menyambut tamu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Innama hadhihi libasu man la khalaqalah. Sesungguhnya ini adalah baju orang yang tidak ada bagian nanti baginya di akhirat. Itu ini baju yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Artinya haram bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Sutra asli, ya, bukan sekedar merek, ya, sarung sutra mereknya. Nah, itu enggak apa-apa. Nah, walaupun ada tulisannya sutra, itu cuma nama merek. Jadi maksud di sini adalah yang memang terbuat, ya, benangnya atau kainnya itu dari sutra asli. Haram bagi laki-laki untuk memakainya, sehingga beliau mengatakan ini baju orang yang Naam, tidak ada bagian baginya di akhirat. Itu bajunya orang-orang kafir. Yang menjadi syahid dalam hadis ini, yang menjadi syahid adalah ucapan Abdullah bin Umar, beli ini ya Rasulullah agar bisa engkau pakai ketika hari raya dan ketika menyambut tamu. Artinya kebiasaan mereka apa? Di hari raya memakai baju yang bagus, ya. Dan ketika menyambut tamu juga memakai baju yang bagus. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ini yang menjadi syahid. Ya. Adapun pembahasan baju sutra itu haram, nah, pembahasan yang dalam bab yang lain. Yang menjadi syahid adalah kebiasaan para sahabat untuk memakai baju yang bagus di hari raya. Nah, jadi kalau ada orang yang sengaja di hari raya pengen tampil beda, pakai pakaian compang-camping misalkan, ya. Nah, pengen tampil beda dia, ya. Ini menyelisihi sunnah, ya. Menyelisihi sunnah. Seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi, ya. Nah, pengennya selalu tampil beda, tapi tampil beda yang keliru, salah, kaprah. Nah, orang lain pakai baju-baju bagus di hari raya, dia sengaja pakai pakaian yang compang-camping, padahal dia mampu untuk pakai baju yang bagus. Dan disunnahkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Nah, karena ini pakaian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian wa yatatayyab, disunahkan juga untuk memakai wangi-wangian. Tentunya ini bagi seorang muslim, ya. Ini adalah khusus bagi seorang muslim pakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Adapun wanita maka haram hukumnya. Bahkan telah datang ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyum imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita manapun yang dia pakai minyak wangi kemudian melewati lelaki yang bukan mahramnya agar mereka mendapatkan baunya, wanginya, harumnya, ya. Maka wanita ini adalah zania. Wanita ini adalah pezina. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini ancaman yang keras. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala. Maka dilarang para wanita untuk keluar rumah dengan menggunakan minyak wangi. Haram hukumnya. Nah, berdasarkan ancaman ini. Dia tertuduh sebagai pezina. Ketika pakai minyak wangi, keluar rumah, kemudian kaum lelaki mencium wanginya. Dia berdosa pakai minyak wangi dan dia juga menyebabkan orang berdosa terfitnah, ya. Nah, laki-laki kalau ada perempuan lewat wangi terfitnah enggak? Hah? Kalau enggak terfitnah enggak normal dia. Ya. Nah, enggak normal. Baik. Maka tidak boleh bagi wanita untuk memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Minyak wangi khusus di rumah, ya. Nah, khusus di rumah. Nah, di kamarnya dengan suaminya, ya, supaya suaminya semakin lengket, ya. Nah, bukan dipakai di luar. Dipakai di luar malah lelaki lain yang tertarik, ya, tergoda. Nah, baik. Dan ketika wanita pakai minyak wangi di rumahnya, kemudian dia ada niatan pengen keluar, ya, karena suatu hajat, maka wajib untuk menghilangkan minyak wangi dulu. Mungkin mandi dulu, ya, atau yang semisalnya. Nah, ya, baik. Ya mungkin asalnya di rumah pakai minyak wangi untuk suaminya, tiba-tiba harus keluar misalnya, maka dihilangkan dulu bau minyak wanginya. Nah, agar supaya tidak terancam dengan hadis ini. Dan demikian pula para wanita, dia menjauhkan diri mereka dari zina, dari perhiasan, ya, pakaian-pakaian yang mengundang perhatian, ya, warna-warni, warna ungu, warna ini, warna itu, ya, cantik warnanya. Hindari pakaian yang warna-warna seperti ini, yang mengundang perhatian para lelaki, ya, yang para lelaki penasaran, oh siapa itu. Hindari, ya, pakai pakaian yang polos, ima itu hitam polos atau warna-warna yang gelap yang lain. Nah, dan hindari untuk memakai pakaian yang sempit. Nah, karena mereka yang memakai pakaian yang sempit yang bisa membentuk tubuhnya, maka dihukumi seperti dia tidak memakai pakaian. Nah, ya, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Nah, wal iyadzubillah. Taib. Dan juga hindari pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh wanita-wanita kafir. Ya, hindari. Demikian pula kaum lelaki. Ya, hindari pakai pakaian yang biasa dipakai orang-orang kafir, ya. Nah, pakaian yang atau baju yang padanya tertulis nama orang kafir, ya, hindari. Nah, atau baju yang di situ ada gambar ikon-ikon kafir, ya. Nah, ikon kota New York misalkan, ya. Nah, Menara Eiffel atau yang semisalnya, dari ikon-ikon kafir, negeri-negeri kafir, jauhi. Baik. Atau misalkan baju bola, ya, yang ada namanya orang kafir, hindari. Nah, telah datang fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang hal ini. Tidak bolehnya memakai pakaian bola yang tertulis padanya nama orang kafir. Nah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Maka hindari pakaian-pakaian yang seperti ini. Pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Hindari pakaian-pakaian bantolun, ya, celana yang ketat yang menampakkan bentuk tubuhnya, pantatnya atau yang semisalnya. Ini bantolun. Tidak boleh kaum muslimin untuk memakai pakaian seperti ini. Pakai pakaian yang longgar, celana yang longgar, ya, yang tidak membentuk. Taib. Demikian pula anak-anak kita, ya. Nah, menjauhi dari pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Nah. As-sadis, yang keenam, wa yusannu an yakhthuba fi salatil Id bi khutbatin jami'atin syamilatin li jami'i umuriddin. Disunahkan untuk berkhutbah di salat Id dengan khutbah yang mencakup semua urusan agama. Wa yahuthuhum 'ala zakatil fitr, dan memotivasi jamaah untuk membayar zakat fitrah. Wa yubayyinu lahum ma yukhrijun, dan menjelaskan apa yang dikeluarkan. Wa yuraghibuhum fil udhiyah, adapun di hari raya Idul Adha, maka memotivasi jamaah untuk berkurban. Nah, sehingga dengan adanya motivasi naam dari khatib, mudah-mudahan yang tadinya enggak niat kurban ya, jadi niat kurban di waktu itu juga. Wa yubayyin lahum ahkamaha, dan menjelaskan hukum-hukumnya, hukum-hukum udhiyah, hukum-hukum berkurban. Wa takunu linisa'i fiha nasib, dan dalam khutbah hendaknya wanita juga mendapatkan bagian, bagian nasihat. Li anna huna fi hajatin lidzalik, karena wanita sangat butuh dengan nasihat. Wanita sangat butuh, sangat perlu dengan nasihat. Jika dibiarkan begitu saja, mereka akan bengkok. Ya. Jika dipaksa, nah, untuk lurus, patah. Nah, demikian kondisi wanita, sehingga sangat butuh dengan nasihat. Terus diulang-ulang nasihat kepada wanita itu, jangan bosan. Ya. Nah, seorang suami khususnya, ya, terus jangan bosan-bosan untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Waqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ata nisaa ba'da faraghihi minash shalah wal khutbah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi kaum wanita setelah selesai dari salat dan setelah selesai khutbah di depan para sahabat. Di depan para sahabat beliau berkhutbah selesai salat. Kemudian setelah itu beliau mendatangi kaum wanita dan menyampaikan nasihat kepada mereka. Fawa'adzahunna wa dzakkarahunna, menyampaikan nasihat dan mengingatkan kaum wanita. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, bahkan diantara apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kaum wanita adalah innakum aktsar hatobi jahannam. Nah, sungguhnya kalian wahai wanita, annakunna, ya, adalah mayoritas naam bahan bakar neraka. Ya. Orang naam wanita, mereka adalah penduduk neraka yang mayoritas. Mayoritas penduduk neraka dihuni oleh kaum wanita. Juga sebagaimana hadis yang lainnya, ittala'tu fil finnar faraitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke neraka dan aku melihat penduduknya mayoritasnya adalah kaum wanita. Ya, demikian karena wanita itu lemah, kurang akal dan kurang agamanya. Ya, lemah, gampang tergoda. Ya. Gampang terayu, terbujuk rayu. Nah, sehingga tidak heran ketika zaman Dajjal, ya, nanti yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Pengikut Dajjal yang terbanyak adalah dari kalangan wanita. Nah, Dajjal yang dia bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan, ya, bisa mendatangkan rizki dan seterusnya, ya, ini kondisi ujian yang besar. Dan yang paling gak tahan seperti ini, wanita. Melihat kondisi seperti ini, tergoda dia. Oh, ini yang benar. Gampang tergoda, lemah kaum wanita. Sehingga tidak heran jika mayoritas penduduk an-nar adalah kaum wanita. Nas'alullah salama wal'afiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini di hari raya. Ya. Tasaddaqna fa innakunna aktsar hatta bi jahannam. Bersedekahlah kalian wahai para wanita, karena kalian adalah mayoritas bahan bakar neraka. Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk banyak bersedekah. Nah, banyak bersedekah. Sehingga di saat itu pula, ya. Nah, di saat itu pula, nah, mereka para sahabat, ya, melemparkan perhiasan yang mereka pakai. Ya, cincin yang mereka pakai, anting yang mereka pakai, ya, dan seterusnya dari perhiasan-perhiasan itu dilempar ke arah bajunya Bilal radhiyallahu taala anhu. Langsung bersedekah ketika itu juga. Tidak dinanti-nanti, ya. Nah, ini himmahnya para sahabiat, ya, dalam beramal soleh. Dan juga karena takutnya tadi dengan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita. Kalau zaman sekarang jarang ya kita menyaksikan ada himbauan sedekah terus langsung di saat itu. Nah, jarang ya, apalagi sampai melepaskan perhiasannya ngasih ya. Nah, sayang ini 5 gram ini ya. Nah, ya nanti pulang ke rumah ngambil yang ya 20 ribu ya. Nah, yang demikian himmahnya kurang ya. Nah, beda dengan para sahabiat, langsung dilempar perhiasannya. Baik, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai khutbah di depan para sahabat, kemudian mendatangi sahabiat. Ya, karena ketika itu ketika khutbah di depan sahabat, para wanita tidak mendengar ya, karena dulu belum ada seperti ini. Nah, kalau sekarang sudah mencakup ya, langsung sehingga boleh bagi imam untuk langsung menasihati wanita dari tempat berdirinya. Nah, tidak harus menuju ke tempat wanita secara khusus. Wa takunu ba'da shalah kama sabaq, dan khutbah tersebut dilakukan setelah sholat sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya. Naam, baik. Masih tersisa beberapa sunnah lagi, namun insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.